Apakah boleh mengambil nama dari bahasa Ibrani atau Yunani? Carilah nama yang baik. Nama anbiya, para nabi, nama para sahabat, orang-orang salihin, dengan bahasa yang dipahami maknanya dan maksudnya, terutama bahasa Arab. Ya, mungkin sebagian tidak bahasa Arab, tapi sudah menjadi nama yang dikenal dalam Islam. Ibrahim misalnya bukan bahasa Arab, tapi itu menjadi nama nabi yang kemudian dikenal dalam Islam. Nah, adapun kita mencari bahasa-bahasa yang kelihatannya keren, tapi kita enggak tahu maknanya, atau meniru orang-orang terkenal padahal dia kafir, maka jangan memberi nama dengan nama yang seperti itu. Berilah nama yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh para ulama, nama-nama yang dihambakan kepada Allah, ya, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Samad, Abdul Ahad, Abdul Khaliq, ya, dan seterusnya. Orang-orang sekarang hampir-hampir menghajar nama ini, tidak mau, dianggapnya nama kuno, klasik, ya, nggak keren. Ya, siapa di antara muslimin yang sekarang beri nama-nama seperti itu? Hitung coba. Ya, sangat-sangat sedikit sekali. Padahal itu nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nama punya pengaruh kepada kepribadian anak. Nama punya pengaruh kepada kepribadian anak. Oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimakumullah, berilah nama-nama yang baik. Ya. Siapa yang mau begitu kalau bukan kita? Mengharapkan orang di luar sana yang enggak pernah taklim mau memberi nama sesuai syariat, mereka mesti akan memberi nama seperti bintang bola, bintang film, bintang ini, bintang itu. Ya. Padahal mereka umumnya bukan muslimin. Nah, kita yang akan menghidupkan sunnah Nabi. Siapa kalau bukan kita? Beri nama anak-anak kita, anak-anak, dengan nama yang baik. Allahu a'lam.